رحمتي كما يحب ربنا ومرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد إخواني الكرام، kembali kita akan mengkaji kajian rutinitas kita dari Al-Qasidatul Namiyah. Semoga ada tulis ilmiah dengan materi akidah dan manhaj dari penulis Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Hawwabi rahimahullah taala. Kemudian kajian yang tengah kita kaji adalah masih berkaitan dengan deskripsi akan surga, karena itu materi pembahasan kita dari bait syair yang ke-12 dalam Namiyah Syekhul Islam ini. Berulang pertemuan terakhir kita singgung berkaitan dengan surga, hal-hal yang berkaitan dengan surga, mulai dari nama-nama surga, kemudian sekilas akan penduduk surga, kemudian masuk pada penyebutan kenikmatan di dalam surga yang telah kita selesaikan pertemuan malam sebelumnya tentang buah-buahan di dalam surga. Kita akan lanjutkan kali ini masih berkaitan dengan deskripsi surga, kenikmatan di dalam surga. Lanjutan dari apa yang telah kita sebutkan tentang makanan penduduk surga. Nah, makanan penduduk surga. Pada pertemuan sebelumnya telah kita baca hadis dari Anas, kisah tentang Abdullah bin Salam radhiyallahu anhuma. Nah, di antara pertanyaan yang dia lontarkan ketika itu masih dalam status pendeta orang Yahudi sebelum dia masuk Islam, dia bertanya kepada Rasulullah SAW tiga pertanyaan. Dan di antara tiga pertanyaan tersebut salah satunya adalah, ma awwalu ta'ami ahlil jannah, apa makanan pembuka bagi penduduk surga? Dan dijawab oleh Rasulullah SAW adalah nadziyatu kabidil hawt, hati ikan paus. Ini merupakan makanan sajian pembuka bagi penduduk surga. Kita lanjutkan penyebutan baik dari ayat ataupun Al-Quran Al-Karim. Nah, dan hadis-hadis Rasulullah SAW masih berkaitan dengan makanan-makanan di dalam surga. Kalau masih ada waktu yang tersisa, kita akan lanjut dengan minuman penduduk surga. Di antara makanan penduduk surga, yakni hidangan daging. Nah, daging sebagai makanan yang dihidangkan bagi penduduk surga. Adapun landasan hukumnya adalah datang dari ayat. Ada dua ayat kita akan baca. Pertama kata Allah Subhanahu wa taala, wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Wa amdadnahum bifakihatin wa lahmin mimma yashtahun. Ya, kami persiapkan bagi mereka buah-buahan. Setelah buah dilanjutkan dengan daging yang mereka selerai, yang mereka maui, yang mereka sukai. Nah, jadi antara makanan penduduk surga setelah buah-buahan yang telah kita kaji secara sempurna pada pertemuan sebelumnya, ini adalah tentang makanan penduduk surga, yakni berupa daging. Datang dari ayat yang serupa juga pada surat yang berbeda, kata Allah Subhanahu wa taala, wa fakihatin mimma yatakhayyaruna wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Di antara makanan penduduk surga adalah buah-buahan yang mereka pilih sendiri, wa lahmi tayrin mimma yashtahun, serta daging burung yang mereka selerai. Nah, di antara makanan penduduk surga adalah daging burung. Sebelum kita menerangkan, ada beberapa hadis yang datang menerangkan tentang, nah, bagaimana hidangan daging burung tersebut. Dua ayat ini, subhanallah, memberikan pelajaran kepada kita dari sisi ilmu medis. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan dari dua ayat ini tentang pola makan yang baik, atau pola makan yang sangat baik dari penduduk surga adalah, nah, memakan buah-buahan lebih duluan daripada memakan makanan yang bertekstur keras, daging dan semisalnya. Nah, ternyata sebagian orang dibalik, makan nasi dulu kemudian ditutup dengan buah di belakang. Ini menyelisihi pola makan yang tepat dari pola makan penduduk surga. Dengan alasan bahwasanya Imam Ibnul Qayyim menyebutkan buah-buahan tekstur lembut. Ketika masuk dalam saluran pencernaan pun dia lebih cepat. Proses pencernaannya lebih cepat lumat, lebih cepat larut. Nah, otomatis dia akan sampai duluan ke type. Proses pencernaannya lebih cepat sampai ke pembuangan terakhir. Kalau daging masuk duluan, kemudian disusul dengan buah-buahan yang teksturnya lebih lembut, buah-buahan ini akan merusak kandungan gizi di makanan berat tadi, di daging tadi. Karena daging, nah teksturnya berat, dia butuh proses yang mungkin lama dan panjang untuk larut dan halus. Dibanding dengan buah-buahan, ketika buah masuk duluan, dia akan sampai keluar duluan di pembuangan. Nah, baru kemudian masuk berikutnya adalah taib, makanan keras, daging dan semisalnya. Jadi salah, keliru. Ketika makan makanan berat duluan, baru disusul dengan surga mereka istilahkan dengan makanan penutup, buah-buahan. Itu menyelisihi makanan penduduk surga. Nah, disebutkan pada ayat yang tadi kita baca tentang hidangan daging yang disajikan di dalam surga adalah daging burung. Kita akan bacakan ada dua hadis berkaitan dengan daging burung. Pertama datang dari riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas, meskipun lafaz hadis ini dhaif, tapi dikumpulkan dengan jalan-jalan yang lain mengangkat jalan hadis ini menjadi hasan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna tayral jannati ka amsalil bukht tur'a fi syajaril jannah." Kita artikan dulu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya burung di dalam surga seperti al-bukhut. Bukhut adalah onta. Yang menggambarkan tentang onta artinya burung di dalam surga besarnya sebesar onta. Nah, ilah itu. Ada riwayat yang mengatakan bahkan bukan gambaran menyeluruh tentang burung sebesar onta. Ada sebagian yang mengatakan, nah dalam sebagian riwayat lagi mengatakan bahwasanya bahkan kepala burung saja sebesar onta. Tapi bagaimana lagi dengan badannya ke belakang? Terpelihara di dalam surga, di dalam pohon enam. Dia mencari makan di pohon-pohon dari surga. Itu burung di dalam surga. Komentar dari Abu Bakar setelah mendengar hadis tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala Abu Bakr, Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, inna hadhihi latairun na'imah." Wahai Rasulullah, ini adalah burung yang nam nikmat. Sangat nah, lezat, enak disantap dan seterusnya. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aklatuha an'amu minha." Nah, rasanya adalah termasuk makanan yang nikmat di dalam surga. Di antara sajian yang nikmat adalah daging burung dalam surga. Qala hatalatan, Rasulullah mengucapkan ucapan ini sebanyak 3 kali. Aklatuha an amu minha, aklatuha an amu minha. Kemudian terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inni la arju an takuna mimman ya'kulu minha ya Abu Bakr." Dan aku berharap bahwasanya engkau termasuk orang yang akan makan dari daging burung tersebut, wahai Abu Bakar. Nah, burung sebesar unta. La ilaha illallah. Makanya apa dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, shadaq, betul, jujur. Bahwasanya mafil jannati wa mafil dunya illa asma. Apa yang ada di dalam surga dan dibandingkan dengan apa yang ada di kehidupan dunia hanya sekedar nama sama, hakikatnya berbeda. Kemudian datang hadis yang kedua masih berkaitan dengan enam daging burung. Kali ini hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Kata Ibnu Mas'ud, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata kepadaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku. Apa kata Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud? Innaka la tanduru ila at-tayri fil jannati fatashtahi fayakhiru baina yadayka mashwiyan. Kata Abdullah bin Mas'ud, di tengah engkau sedang melihat burung berterbangan di dalam surga dan engkau berselera untuk makan dari burung tersebut, tiba-tiba tersungkur jatuh di depan engkau dalam keadaan sudah siap saji, siap santap. Nah, sementara lihat berterbangan burung di surga, kemudian terbetik dalam pikiran pengen makan nambur, seketika langsung tersungkur di hadapan engkau dalam keadaan siap disantap. Surga, inilah surga. Barakallahu fikum jami'an. Apa yang barusan kita baca serta hadis-hadis yang lain yang datang dalam pembahasan kita tentang deskripsi surga, baik dari Al-Qur'anul Karim atau dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dongeng, bukan cerita pengantar tidur, tapi ini adalah fakta yang diambil dari sebaik-baik perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum jami'an. Ini berkaitan dengan makanan, sekilas tentang deskripsi surga berupa makanan. Kita akan lanjut berkaitan dengan minuman penduduk surga. Minuman penduduk surga. Ada satu paket makanan serta minumannya. Secara garis besar, baik itu yang datang dari Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minuman penduduk surga berputar akan tiga perkara. Pertama adalah tentang minuman berupa khamar atau minuman keras. Kemudian yang kedua tentang mata air yang juga bisa digunakan untuk minum. Kemudian yang ketiga juga penyebutan tentang sungai yang mengalir. Jadi minuman di dalam surga berasal dari tiga jenis ini. Pertama adalah khamar atau minuman keras. Kemudian yang kedua adalah berasal dari mata air, nanti akan datang penyebutannya, baik itu Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah berkaitan dengan aliran sungai. Pertama-tama kita akan baca dari khamar atau minuman keras yang juga merupakan minuman bagi penduduk surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifin, yusqawna min rahiqin makhtum khitamuhu misk wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim ayna yashrabu bihal mukarrabun. Ini pertama tentang khamar atau minuman keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, yusqawun, mereka diberikan minuman. Penduduk surga diberikan hidangan minuman berupa mir rahiqin makhtum, dari rahiq makhtum. Rahiq nama dari minuman keras di dalam surga, khamar namanya adalah rahiq. Disifati dengan makhtum, makhtum sifat. Rahimnya mausuf. Makhtum masih tersegel. Kata khotam tertutup, disegel. Disajikan kepada penduduk surga. Penduduk surga yang langsung buka sendiri, masih disegel, ditutup, belum ada yang buka. Segelnya adalah khitamuhu misk, segelnya dari parfum kasturi. Dari parfum kasturi, belum ada yang buka, belum ada yang sentuh. Penduduk surga yang ingin minum dari minuman keras tersebut, dia sendiri yang membukanya. Artinya baru, belum pernah disentuh oleh makhluk siapapun. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun, dalam perkara tersebut hendaklah berlomba-lomba orang yang ingin berlomba-lomba. Minuman keras di dunia haram, terlarang untuk disentuh. Bahkan ada 10 pihak yang dilaknat berkaitan dengan minuman keras. Namun di surga barakallahu fikum jami'an halal, termasuk kenikmatan. Bukan cuma sekedar minuman keras, disebutkan pada ayat yang setelahnya pada surat yang sama Al-Mutaffifin, ada campurannya. Wa mizajuhu min tasnim, dicampur dengan tasnim. Apa itu tasnim? Ainan yashrabu bihal muqarrabun, mata air yang mana al-muqarrabun minum darinya. Ada tiga jenis orang yang disebutkan dalam surat Al-Waqiah. Dua masuk surga, satu tidak. Al-muqarrabun di antaranya. Berikutnya adalah ashabul yamin. Ini dua ini penduduk surga. Al-muqarrabun lebih di atas derajatnya. Jadi yang minum, sempat minum dari mata air tasnim sebagai campuran bagi rahiq makhtum tadi, minuman keras yang masih disegel, adalah Al-Muqarrabun. Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim ada sifat bagi minuman keras ini berbeda dengan minuman keras yang ada di kehidupan dunia. di kehidupan dunia minuman kerasnya barakallahu fikum jami'an, terkadang enam dari sesuatu yang tidak sehat, tidak bagus, tidak baik untuk dikonsumsi. Disebutkan demikian tentang minuman keras yang beredar di kehidupan dunia. Adapun ikhwan fiddin, minuman keras yang ada di kehidupan akhirat disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, datang dari Al-Qur'anul Karim, kata Allah, yutafu alaihim bika'sin min ma'in baydha'a laddatin lisyaribin la fiha gaulun walahum anha yunzifun Ya, ada pelayan-pelayan yang menjuguhkan, yang menyajikan, yang menuangkan minuman keras tersebut bika'sin, dengan nam piagam, piala, minum dari cawan berbentuk piala, piagam. Baydha'a laddatin lisyaribin, putih jernih, demikian laddatin lisyaribin, lezat bagi orang-orang yang minum. Dan ini tidak ada dari sifat minuman keras di kehidupan dunia. Sebagian orang yang pernah menyentuh minuman keras di kehidupan dunia mengatakan bahwa saya terkena rasanya tidak enak. Nah, tapi minuman keras di kehidupan akhirat, laddatin lisyaribin, lezat, la fiha gaulun, tidak menyebabkan penyakit. Nah, demikian juga disifati dengan ayat yang setelahnya pada surat yang berbeda, kata Allah Subhanahu wa taala, yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa abariq wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun. Yatufu alaihim, yang mengitari mereka, menyuguhkan, menuangkan minuman keras tersebut adalah wildanun mukhalladun, pemuda-pemuda yang kekal, pelayan, berupa pelayan di dalam surga. Jadi, minuman keras disajikan dengan pelayan. Disajikan pada apa? Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in, dengan gelas, dengan cawan, dengan cangkir yang langsung dari nam mata air. La yusaddauna anha, tidak menyebabkan pusing kepala, wala yunzifun, tidak juga menyebabkan naam sakit. Jadi minuman keras di kehidupan dunia, ikhwanul kiram, memabukkan. Makanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memberikan definisi tentang khamar, al-khamru ma khamarul akal. Khamar adalah apa yang membuat akal sehat itu hilang, mabuk. Nah, sedangkan minuman keras di kehidupan akhirat, la yusaddauna, tidak bikin sakit kepala, tidak membuat mabuk, tidak bikin teler, yang ada hanya adalah ladatil lisyaribin. Ini minuman pertama yang Allah Subhanahu wa taala sajikan bagi penduduk surga, di antaranya adalah minuman keras. Kemudian barakallahu fikum jami'an, minuman penduduk surga yang lainnya adalah nam berasal dari mata air. Ini pun disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya datang dari surat Al-Insan, kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aynan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Aynan, kata Allah Subhanahu wa taala, mata air yang akan minum darinya hamba-hamba Allah, terpancar ya, air tersebut, mata air tersebut terpancar, mata air yang bisa diuntuk minum padanya. Nah, campurannya adalah kafur. Orang-orang baik, orang-orang yang melakukan perkara kebaikan akan minum menggunakan cawan, menggunakan cangkir. Mata, nah, campurannya adalah dari kafur, sebuah mata air di dalam surga yang diperuntukkan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Minuman berupa mata air. Datang juga mata air yang lainnya adalah berbentuk nam minuman. Kita baca kata Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila aynan fiha tusamma salsabila. Jadi ada minuman yang tercampur dengan zanjabil, dengan cita rasa jahe. Masa kita demikian di kehidupan dunia, wala beda tentang hakikatnya di kehidupan akhirat. Dan ini terpancar keluar dari nam mata air, namanya zanjabil. Nah, salsabila, mata air salsabila, cita rasa air tersebut adalah rasanya zanjabil. Ini di antara mata-mata air yang disebutkan di dalam naam surga. Kemudian minuman yang kita syaratkan juga tadi depan, jenis yang ketiga adalah berupa sungai yang mengalir. Dan ini juga luar biasa penyebutannya tentang sifat sungai tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Datang dalam surat Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, "Matsalul jannati allati wu'idal muttaqun, fiha anharun min ma'in ghairi asin, wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh, wa anharun min khamri ladatin lisharibin, wa anharun min asalin musaffa." Ini penyebutan tentang sungai. Yang setelahnya datang penyebutan tentang buah-buahan dan semisalnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, permisalan surga yang diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Di dalamnya terdapat sungai-sungai. Sungai-sungai. Pertama, 6. Dari air yang jernih. Tidak payau. Gairi asin. Nah, rasanya masih segar. Demikian juga dari susu yang tidak berubah aromanya. Susu di kehidupan dunia kalau dalam waktu tertentu telah dibuka segelnya, dibuka kemasannya, akan mengeluarkan aroma tak sedap, tak enak untuk diminum. Namun sungai berupa susu di kehidupan akhirat, tempatnya di surga, tidak akan berubah rasanya, aromanya, baunya. Jadi sungai yang ketiga adalah wanharu min khomrin, sungai dari khomer atau minuman keras, laddatil lisharibin, lezat, terasa lezat bagi orang yang minum darinya. Wa anharu min asalin musaffa, demikian juga sungai yang mengalir dari 6 madu murni, madu tanpa campuran. Nah, jadi sungai yang mengalir di dalam surga taib memiliki 4 cita rasa berbeda. Air yang jernih segar, kemudian susu yang tidak akan pernah berubah aromanya. Kemudian minuman keras yang lezat bagi orang yang meminumnya. Demikian juga 6 dari madu yang murni. Seluruhnya isinya adalah minuman-minuman yang barakallahu fikum jami'an diperuntukkan kepada penduduk surga. Seluruhnya itu diperuntukkan kepada penduduk surga barakallahu fikum jami'an. Terakhir sebelum kita akhiri. Nah, dari begitu banyak kenikmatan di dalam surga yang telah kita baca berupa makanan, kemudian minuman yang kita tutup dengannya, kemudian pada pertemuan sebelumnya lagi kita singgung dengan makanan berupa buah-buahan yang beraneka ragam. Kemudian datang sebagai penutup pembahasan kita berupa makanan, masih akan datang hal-hal yang berkaitan juga dengan kenikmatan surga seperti pakaian, tempat tinggal, dan seterusnya. Di akhir ada satu hadis sebagai penutup dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Kata Jabir, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ahlal jannati yakuluna fiha wa yashrabuna wala yatfiluna wala yabuluna wala yataghawatuna wala yamtakhitun." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menurut berita dari Jabir riwayat Imam Muslim, sesungguhnya penduduk surga di dalamnya mereka makan, mereka minum, namun tidak meludah, tidak buang air kecil, tidak buang air besar, tidak juga mengeluarkan ingus. Jadi makanan murni masuk, yang keluar tidak ada. Nah, sekedar makan, berbeda dengan kehidupan dunia, ketika makan ada pembuangan akhir dari proses pencernaan makanan. Di surga tidak ada. Nah, makan, minum sepuasnya. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwasanya, "Nam inna rajulan min ahlil jannati yu'tauna fil akli wa syurbi wal jima' quwwata mi'ati rajulin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang di dalam surga, seorang laki-laki di dalam surga diberikan 6 makanan, minuman dan hubungan suami istri setara dengan kekuatan 100 orang laki-laki. Artinya, nah, kekuatan makannya setara dengan 100 orang, kekuatan minumnya setara dengan 100 orang, kekuatan hubungan suami istrinya setara dengan 100 orang, berkali lipat. Nanti makan begitu banyak, minum begitu banyak, namun hal-hal ini tidak ada, tidak meludah, tidak buang ingus, tidak buang air kecil, tidak buang air besar. Kalau para sahabat ketika mendengar hadis tersebut, "Fama balu ta'am wahai Rasulullah," kalau begitu untuk apa makan? Nah, karena gambaran mereka, dinalar mereka di kehidupan dunia ketika makan butuh pembuangan. Nah, buku pembuangan akhir. Kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Jusha'un warashhun karishil misk yalhamuna tasbih wat tahmid kama yalhamuna nafas. Nah, yang ada hanyalah bersendawa, yang ada hanyalah nam keringat, kucuran keringat. Itulah pembuangan nam berupa makanan dan minuman di dalam surga. Yang adalah nafas, dan nafas tersebut mereka diberikan ilham oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan nam bertasbih, bertahmid dan artinya berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian keluar keringat, kemudian sendawa keluar dari mulut dan bernapas. Itulah bentuk pembuangan nam limbah makanan dari dalam tubuh mereka dan juga limbah minuman dari dalam tubuh mereka. Dan di kehidupan dunia yang kita sama-sama ketahui bahwasanya ketika matang seseorang butuh untuk pembuangan akhir, dan itu tidak ada di kehidupan akhirat. Yang ada hanyalah nam keringat yang mengucur, yang ada hanyalah sendawa dan juga napas. Dan dari situlah proses pembuangan limbah dari makan dan minuman di dalam surga. Intinya hanyalah kenikmatan. Intinya adalah nam barakallahu fikum jami'an kenikmatan. Nah, mungkin cukup apa yang kita ambil pada pertemuan kita di malam hari ini, dan pada pertemuan berikutnya masih tersisa pembahasan lain berkaitan dengan kenikmatan surga. Insyaallah kita akan lanjut pada lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.